ولكن قبل إنهاء هذا الدرس أنبه أيضا بعض التنبيهات، وهي أنا melihat masih sebagian talaba pada pakaiannya atau jaket yang dia pakai tertulis tulisan-tulisan yang bukan hanya mengganggu al-musallin di saat sholat, tetapi juga mengandung sebagiannya ma'ani, makna-makna yang bertentangan dengan dinun asy-syarif, bertentangan dengan din kita, dinul Islam yang mulia ini. Mungkin si pemakai, dan insyaallah demikian adanya, tidak merasa dan tidak tahu bahwa hal itu mengganggu, atau tidak merasa dan tidak tahu bahwa itu mengandung makna yang tidak baik, atau mengandung makna syiar-syiar al-kuffar. Sebagiannya sudah disebutkan oleh ulama-una, seperti tulisan naik atau naiki, ya. Anda kurang pasti bagaimana membacanya, masih didapati pada sebagian imma sendalnya atau bajunya, kaosnya atau jaketnya. Telah ditanyakan kepada Fadilatul Allamah Ubaidul Jabiri hafizahullah ta'ala tentang lafaz ini, dikabarkan dari ikhwanuna di sunnah salafiyun yang ada di barat sana bahwa naiki itu nama Tuhan, dewa atau yang semakna dengan ini, sehingga ketika kita tahu yang seperti ini, sungguh tidak pantas seorang muslim memakai atribut-atribut itu, apalagi thullabul ilm, apalagi di masjid Allah Azza wa Jalla. Sebagian jaket tertulis nama-nama kota atau wilayah-wilayah kufar, Texas, Chicago, negeri-negeri kufar, di sana dilakukan kekufuran, ma'asi, syirik. Nah, kita pakai batul ilm, nah, tertulis nama-nama mereka, maka talabatul ilm ab'adun nas, orang yang paling jauh dari yang seperti ini. Mereka kufar punya barok terhadap muslimin luar biasa, sangat benci terhadap nama-nama islami. Sementara muslimin mental dan keimanannya memprihatinkan. Sebaliknya berbangga atau tanpa disadari bermudah-mudahan menggunakan pakaian bertuliskan, bergambarkan atribut atau syiar-syiar kufar. Maka ana berharap kepada ikhwanna, satu tulisan yang ada di punggung mengganggu yang di belakangnya. Ada saja tulisan ini, itu, ini, itu. Nah, kita yang sholat di belakang dia, jatuh pandangan kita ke sana dan terganggu. Nah, kalau Rasul alaihi salatu wassalam sebagaimana pernah disampaikan, pernah mengembalikan al-ambidajiyah yang dihadiahkan kepada beliau, kain mukhattat fihi alam, mukhattat garis saja. Nah, bukan warna-warni, bukan corak yang beragam lah, seperti yang ada di zaman kita. Kemudian Rasulullah memerintahkan Amara Aisyah untuk mengembalikannya. Faqala innaha alhatni an salati. Alhatni an salati. Sesungguhnya kain ini tadi memalingkan kekhusyuanku dari sholatku. Lalu bagaimana kalau Rasul menyaksikan kondisi di zaman kita ini? Nah, mulai dari karpet yang beragam berwarna-warni, coraknya macam-macam, termasuk pakaian-pakaian kita. Maka dari itu ana berharap talabatul ilm bisa menghilangkan beberapa tulisan itu, ya. Atau man taraka syai'an lillahi awwadallahu khairan min. Nah, kalau enggak bisa dihilangkan, Rasulullah menyatakan barang siapa yang meninggalkan sesuatu, dia tinggalkan karena Allah, Allah gantikan baginya yang jauh-jauh lebih baik, imma di dunia wa imma di akhirat. Nah, hadza ma aqulu lakum.